Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar fadhil 'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca daripada kitab Taisir Karimur Rahman bi tafsir kalamil manan. Ini pada tafsir surat Al-Mutaffifin. Masih dalam penjelasan ayat Qala innahum 'an rabbihim yawma idzin la mahjubun thumma innahum lasadul jahim thumma yuqal hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Sekali-kali tidak. Sungguhnya mereka terhijabi dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut, pada hari kiamat. Kemudian mereka akan memasuki neraka jahim dan kemudian mereka akan dikatakan hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah yang dahulu kalian senantiasa dustakan. Jadi di sini mereka karena mereka mengingkari daripada yaumul qiyamah dan mengingkari kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka dibalasi dengan yang serupa. Mereka terhalang dari Allah karena memang mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepadanya. Maka balasannya Allah Subhanahu wa taala hijabi dirinya dari mereka. Allah tidak sudi untuk kemudian melihat mereka atau memperlihatkan diri kepada mereka sebagaimana hati-hati mereka terhijabi dari Allah Subhanahu wa taala, terhijabi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terhijabi daripada kebenaran-kebenaran yang datang kepada mereka di dunia. Kemudian yang kedua adalah dimasukkan ke dalam neraka jahim. Dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala dengan berbagai macam azab dan siksa. Mereka terikat dalam tiang-tiang panjang dari api dan diazab di sana dalam waktu yang tidak ada yang mengetahui hitungannya kecuali Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang dahulu kalian dustakan. Jadi ada tiga balasan yang mereka terima. Yang pertama adalah adab, adabul jahim. Kemudian adab diucapkan dengan ucapan jelek, laum, yakni hinaan kepada mereka sebagai bentuk perendahan. Dan yang ketiga, dan ini yang paling beratnya terasa oleh mereka, diadab dengan al-hijab min rabbil alamin. Mereka terhijabi dari Allah Subhanahu wa taala, tertutup dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat Rabb mereka. Asy-Syaikh menyatakan, Asy-Syaikh Sa'di menyatakan, wa adabul hijab min rabbil alamin al-muqaddam min nisfati wa qadabi alaihim. Allah menghijabi mereka, menghijabi dirinya dari pandang mata mereka, tidak pernah untuk kemudian melihat mereka dengan pandangan rahmat. Tidak pula Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka bicara dengan pembicaraan rahmat karena kemurkaan Allah terhadap mereka. Dan wa huwa a'dhamu 'alaihim min 'adzabin nar, itu jauh lebih berat bagi mereka dibandingkan azab neraka itu sendiri. Dan mereka tidak percaya kepada Allah di dunia. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka itulah yang pantas bagi mereka. Akan tetapi itu justru perkara yang paling berat di saat mereka yang diperlakukan demikian oleh Rabbul Alamin. Allah tidak menampakkan dirinya dengan rahmat. Kasih sayang pada Allah adalah Rabbul Alamin, Arhamur Rahimin, Zat yang Maha Rahmah, Maha Kasih Sayang terhadap hambanya. Akan tetapi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dan mengganjar mereka sesuai dengan pola tingkah mereka, hasil perbuatan mereka. Wadalla mafhumul ayat, beliau menyatakan, dan mafhum daripada ayat ini menunjukkan, yakni mafhum mukhalafah, makna konsekuensi daripada ayat tersebut, bahwasannya orang-orang kafir mereka terhijabi dari Allah Subhanahu wa taala. Innahum 'an rabbihim yawma'idzin lamahjubun, mereka terhijabi dari Allah Subhanahu wa taala. Mafhumnya ala annal mu'minin yarawna rabbahum yawmal qiyamah wa fil jannah. Mafhumnya bahwasanya orang-orang yang beriman mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan di dalam surga. Itu merupakan aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Aqidah Ahlussunnah bahwasannya, meyakini bahwasannya kaum mukminin, kaum muslimin nanti di dua tempatnya. Yang pertama adalah di arasatil qiyamah, di padang mahsyar. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan kemarin, ya. Demikian pula nanti setelah masuk ke dalam surga di dua tempat tersebut. Adapun di saat masuk ke dalam surga, tentu kedudukan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan ya pemandangan yang lebih dekat kepada Rabbul Alamin. Dan ada riwayat-riwayat bahwa Allah menampakkan dirinya kepada mereka ya dalam waktu-waktu tertentu. Di dalam hadis yang sahih disebutkan, apabila ahlul jannah masuk ke dalam jannah, ya, penduduk surga masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, apakah kalian ingin sesuatu yang lain aku tambahkan untuk kalian? Maka penduduk surga mengatakan, wahai Rabb kami, apalagi yang kami butuhkan, engkau telah putihkan wajah-wajah kami, engkau telah selamatkan kami dari neraka, engkau telah masukkan kami ke dalam surga. Di dalamnya segala macam kebutuhan dan kenikmatan, segala macam apa yang diinginkan oleh hati dan jiwa dan badan ada, ya, tanpa terhalang. Apalagi yang kami butuhkan, ziyadah apalagi, nikmat mana lagi yang kami harapkan? Sedangkan di dunia apa saja yang terbersit dari keinginan-keinginan, semuanya akan terpenuhi. Bahkan kenikmatan di sana adalah kenikmatan yang tidak dapat untuk diraih dengan bertikan-bertikan hati. Ya ini kita tidak akan mampu berfantasi untuk bisa menginginkan sesuatu kenikmatan melebihi daripada apa yang ada di sana dan disediakan di sana. Kenikmatan-kenikmatan yang layak terbibal, sama sekali tidak terbersit dalam hati. Maka ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbi basar. Sesuatu yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan belum pernah terbersit dalam angan-angan manusia, fantasi manusia, pada hati manusia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka tirai hijab antara dirinya dengan ahlul jannah. Dibuka hijabnya yang selama ini sampai detik ini dan sampai hari kiamat tiba, hijab-hijab dari cahaya berlapis-lapis yang Allah SWT tutupi dirinya, Allah jadikan jarak antara dirinya dengan makhluknya, itu disingkap oleh Allah SWT. Terbuka hijab dan tabir tersebut, dan seluruh pandang mata ahlu jannah melihat ke arah Allah Rabbul Alamin, ke arah wajah Allah SWT dari tempat masing-masing. karena maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal surga itu 100 tingkat, satu tingkat dengan tingkat yang lain jaraknya itu ratusan tahun perjalanan. Ratusan tahun perjalanan. Ada yang 100 tahun, ada yang 500 tahun. Itu jarak satu surga atau surga yang lain. Sehingga orang yang berada di bawah melihat surga di atasnya seperti melihat bintang. Kalau kita melihat bintang saat ini. Dan itu ada 100 tingkatan. Masing-masingnya bisa melihat dari tempatnya tanpa terhalang apapun karena maha besar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dari tempat masing-masing. Itu maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu mereka lupa terhadap kenikmatan surga. Ya, mereka tersibukkan dengan keindahan wajah Allah Subhanahu wa taala, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan ridho, sebagaimana Allah memandang mereka dengan pandangan ridho. Maka itu merupakan sebesar-besar nikmat. Sebesar-besar nikmat bagi ahli jannah. Sehingga hal tersebut menjadi sebesar-besar azab bagi ahli neraka. Walaupun mereka merasakan dahsyatnya azab neraka, maka jauh lebih berat adalah di saat mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Kerugian yang paling besar adalah di saat mereka tidak melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam mafhumul ayat kata beliau, mafhum daripada ayat ini, ala annal mu'minin yarawna rabbahum yawmal qiyamah wa fil jannah. Bahwa orang-orang yang beriman, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti di padang mahsyar dan di dalam surga. Wa yatalazzadun binnazar ilaihi a'dham min sa'iril ladzat. Dan mereka merasakan kenikmatan dengan memandang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada seluruh daripada kelezatan dan kenikmatan surga. Wa yabtahijun bi khitabihi, dan mereka bergembira berseri wajahnya dengan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu maqam yang sangat tinggi yang ada pada anbiya dan para rasul adalah Kalimur Rahman, diajak bicara oleh Allah langsung. Siapa itu Kalimur Rahman? Musa alaihi salam, ya. Dan juga Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Musa dan Muhammad, kedua rasul, diajak bicara oleh Allah langsung. Tentu juga Adam di surga di saat itu. Ini yang menjadi istilahnya, menjadi lakop yang menempel pada Musa adalah Kalimur Rahman, diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ahlul jannah nanti mereka semua diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung ahlul jannah semuanya akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yafrahun, mereka yabtahijun bi khitabi, berseri-seri wajah mereka dengan diajak bicara Allah Subhanahu wa taala, wa yafrahun bi qurbi, dan mereka bergembira-gembira, berbahagia dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana dzakarallah dzalika fi iddati ayat min al-Qur'an, sebagaimana hal itu Allah sebutkan pada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Salamun qawlan min rabbir rahim, di antaranya Allah mengucapkan ucapan salam kepada ahli jannah, ya. Langsung diajak bicara langsung, ya, kepada ahli jannah. Wa tawatar fihi naql an Rasulillah, dan telah mutawatir penukilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait dengan ru'yatullah yaumul qiyamah, maka mutawatir hadis-hadisnya. Ya. Mutawatir hadis-hadisnya. Adapun terkait dengan ayat di dalam Al-Qur'an, maka ada beberapa ayat. Ya, ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan akan makna tersebut. Kalau kita nanti belajar kitab usul sunnah, sebenarnya ini kita baca di Karangjati, Al-Iman di Ru'yatillah. ya. Di sana ada pembahasan tentang ru'yatullah. Itu terdapat banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan akan makna tersebut. Semua daripada ayat-ayat yang menyebutkan innakum mulaqu ataupun liqa, ya, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu ayatnya banyak, cukup banyak, ya, tentang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tahiyyatuhum yauma yaqaunahu salam. Ucapan penghormatan kepada mereka penduduk surga pada hari mereka berjumpa dengan Allah adalah salamun, yakni kesejahteraan, keselamatan. Yauma yalqaunahu, hari perjumpaan. Nah, di sini salah seorang imam lughah yang bernama Ta'alab Abdul Abbas Ahmad bin Yahya Ta'alab mengatakan ajma'a ahlul lughah ala anna al-liqa'a huna la yakun illa mu'ayanah wa nadharan bil absar. Telah sepakat ahlul lughah semuanya bahwasanya liqa' di sini tidaklah terjadi melainkan dengan mu'ayanah. Jadi bahwasanya liqa', ya, kalimat liqa' itu sendiri menunjukkan akan melihat dengan mata. Melihat dengan mata, dan itu sangat mudah difahami karena kita yakini bahwa di sana ada alam yang lain, alam jin misalnya. Kita bisa saja berpapasan di setiap saat dengan jin pada alam yang berbeda. Tetapi karena kita tidak melihat, kita tidak bisa dikatakan liqa, berjumpa dengan jin, ya kan? Di saat melihat bisa dikatakan oh saya berjumpa jin ini, misalnya dia menampakkan diri. Sehingga di saat Allah menyatakan tahiyyatun yauma yalqaunahu pada hari perjumpaan dengannya, berarti perjumpaan itu ya dengan melihat dengan mata, ya, betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan ucapan salamun dari qaulan ya rabbir rahim. Ali bin al-Madini di Thayyib. Ali bin al-Madini bertanya kepada Abdullah bin al-Mubarak, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan. Apa itu maksudnya? Faman kana yarju liqa'a rabbih, liqa' kan di sini kan. Siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah? Maksud daripada perjumpaan dengan Allah itu adalah an-nadhar ila wajhillah. An-nadhar ila wajhillah. Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah, fal ya'mal amalan salihah, hendaknya dia beramal dengan amalan-amalan yang salih. Sehingga ayat-ayat yang berbicara tentang liqa, dan itu banyak sekali, itu bisa dimaknai bahwa itu semua merupakan dalil, ya, akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antara ayat-ayatnya, pada khasirul ladina kadzabu bilqa'illah, sungguh sangat merugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah, yakni mendustakan tentang hari di mana mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka dustakan, yang mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengharapkan, maka Allah pun juga tidak ingin untuk berjumpa dengannya. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, supaya kalian terhadap perjumpaan Rabb kalian, kalian merasa yakin. Biliqa' yakni yakin untuk kita melihat Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengannya. Wa innaka fi'ran minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun, dan sungguh banyak daripada manusia yang mereka kufur terhadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya terhadap melihat Allah Subhanahu wa taala. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim, ketahuilah mereka berada dalam keraguan pada hari perjumpaan, terhadap hari perjumpaan, yakni hari di saat mereka nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada di atas miryah, di atas keraguan. Maka itulah balasan yang seimbang bagi orang-orang yang ragu-ragu. Mereka tak hijabi dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul menyatakan, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah, Allah akan senang berjumpa dengan dirinya. Seseorang kalau banyak dosa, dia tentu akan takut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang senang berjumpa dengan Allah adalah orang-orang yang senantiasa husnudzon kepada Rabbul Alamin. Tidak pernah suudzon. Karena Allah menyatakan ana inda dzonni 'abdi bi. Aku berada pada prasangka hamba-Ku. Nah, kalau seseorang bermaksiat dan bermaksiat, dia bagaimana kira-kira? Ya. Tentu dia akan ketakutan berjumpa dengan Rabbul Alamin. Sehingga apalagi orang yang kufur ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang murtabun, orang-orang yang ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila syakun fatir samawati wal ard, apakah kepada Allah pantas untuk kemudian ragu-ragu? Pencipta langit dan bumi kok diragukan? Demikian pula di dalam hadis Anas, innakum satalqaum ba'di athara fasbiru hatta talqallah. Sesungguhnya kalian nanti akan berjumpa dengan orang-orang yang lebih mementingkan diri-diri mereka sendiri menjadi para penguasa-penguasa yang lebih mementingkan isi perutnya dibandingkan memikirkan rakyatnya. Maka kata Rasul, fasbiru hatta talqallah. Bersabarlah kalian menghadapi daripada pemimpin-pemimpin kalian tersebut sampai kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kezaliman dari penguasa, maka kita diperintahkan untuk bersabar kepada penguasa ya, atas berbagai macam kejahatan seandainya dilakukan, seandainya dilakukan. Fasbiru, sabarlah kalian hatta talqallah, sampai kalian berjumpa dengan Allah taala wa rasulah, dan berjumpa dengan rasulnya, yakni nanti di hari kiamat ya. Muttafaqun alaihi. Ikhwati fillah azakumullah, terkait dengan ayat-ayat, cukup banyak ayat-ayat yang berbicara tentang liqa, juga tentang perjumpaan dengan Allah. Tetapi ada kelompok yang mereka betul-betul mendustakan daripada hari di mana muslimin melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan ru'yatullah. Bagi mereka mustahil untuk Allah itu bisa dilihat. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Allah tidak boleh untuk bisa dilihat. Ini merupakan madhab Mu'tazilah dan juga Jahmiyah, kelompok yang disebutkan oleh para ulama ahli Islam. Pemikiran mereka sangat-sangat berbahaya. Mereka berdalil diantaranya dengan firman Allah Ta'ala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikuhul absar, Allah itu tidak bisa digapai dengan pandang mata. Wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menggapai seluruh pandang mata. Wa huwa latiful khabir. Nah, di sini kalimat la tudrikuhul absar, Allah tidak bisa digapai oleh pandang mata. Ini jadi dalil oleh mereka bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Baik. Ayat ini berbicara tentang Allah memuji dirinya akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian itu ya, pujian itu bukan semata dengan meniadakan. Allah tidak bisa ini, tidak bisa itu bukan pujian namanya. Oh, tidak bisa kok. Pujian bagaimana? Pujian itu di saat penafian, peniadaan tadi terkandung padanya nilai kesempurnaan. Menetapkan nilai kesempurnaan. Allah menyatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak tersentuh oleh kantuk, tidak pula tidur. Itu maksudnya adalah Allah memuji dirinya akan kamalul hayah, kesempurnaan mah hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak tersentuh rasa kantuk apalagi tidur. Kesempurnaan apa? Maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak dilahirkan, tidak pula melahirkan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena maha qayyumiyahnya Allah, Allah berdiri sendiri tidak butuh siapapun. Kesempurnaan maha qayyumnya Allah Subhanahu wa taala, maha berdirinya Allah Subhanahu wa taala sendirian, tidak butuh kepada apapun dan siapapun dari makhluknya. Apalagi yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua penafian ya, itu menunjukkan akan sifat kesempurnaan. Nah, sekarang la tudrikul absar itu memberikan sifat kesempurnaan apa? Justru ini menunjukkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu terlihat. Hanya karena maha besarnya Allah ini kamalul azamah. Maha besarnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan sanggup ada mata yang mampu meliputi pandang matanya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala karena maha besarnya Allah. Sehingga dengan kalimat la tudrikul absar tidak bisa digapai dengan pandang mata. Al-idrak itu adalah al-ihathah, artinya melihat dari segala sisi secara sempurna. Kalau seperti ini, ana bisa katakan al-idrak ya. Adrak tu hadal mia, hadal moya kalau orang Arab bilang. Ya ini aku melihat dari segala sisinya bisa. Ini idrak namanya. Ya, idrak. Paham enggak ini? Nah, kalau pada makhluk saja kita banyak yang tidak mampu untuk kita lihat secara menyeluruh. Langit misalnya kita melihat sebelah sana enggak bisa melihat bagian belakang. Ya kan? Itu padahal masih makhluk Allah. Langit itu dan langit itu masih makhluk Allah yang masih banyak makhluk-makhluk yang jauh lebih besar daripada itu. Sedangkan Allah akbar min kulli syai. Allah lebih besar dari segala sesuatu. Sehingga tidak mungkin bisa pandang mata manusia idrok dalam artian ihathah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam segala sisi tidak mungkin, hanya pada satu sisi yang terlihat. Karena maha besarnya Allah Subhanahu wa taala itu makna daripada ratu dribul absar isbat sifatil azamat lillahi taala, menetapkan akan sifat maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini justru menjadi hujjah bagi ahlu sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu terlihat. Ya. Allah itu dilihat. Siapa yang melihatnya? Mukminin pada hari kiamat. Ada lagi mereka punya hujah, ya ini punya subuhat ya, karena bukan hujah sebetulnya, hujah mah justru bagi kita, milik kita. Hanya mereka jadikan itu sebagai hujah karena mereka salah paham terhadap ayat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lantaroni ini dalam surat Al-A'raf ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lantaroni. Surat Al-A'raf ayat 143. Ya, ayat 143. Perlu kita lihat kelengkapan ayatnya ya, secara lengkap. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walamma jaa Musa liniqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Di saat datang Musa untuk memenuhi daripada seruan kami munajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang telah ditentukan, wa kallamahu rabbuhu dan Allah mengajak bicara kepadanya, qala rabbi arini anzur ilaik. Nah ini Musa mengatakan wahai Rabbku, tunjukkanlah kepadaku supaya aku tunjukkanlah dirimu kepadaku supaya aku bisa memandang kepadamu. Maka Allah menyatakan ala lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Engkau tidak akan bisa melihatku ya Musa. Walakin undur, akan tetapi lihatlah ila jabal, kepada gunung itu, gunung di hadapan Musa yang sangat besar. Fainistaqarronakana fasokotoroni. Kalau gunung itu masih bisa tetap berada di tempatnya, kamu akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Bisa Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan diri pada jabal gunung. Ya, belum apa-apa sudah gunung hancur lebur tidak karuan. Ya memang tidak ada satu perwujudan di alam semesta ini yang mampu menahan daripada penampakan Allah Subhanahu wa taala seandainya Allah menampakkan dirinya. Akan hancur semuanya. Ya. Jangankan hanya gunung. Alam semesta ini hancur semua tidak akan sanggup. Ya. Wa kharra Musa sa'iqan dan Musa langsung seketika pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana min awwalul mu'minin. Di saat kemudian siuman kembali, maka Musa menyatakan maksudnya, "Ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku pertama orang yang beriman." Nah, di sini di dalam ayat ini mereka mengatakan, "Bukankah Allah menyatakan kepada Musa lantaroni?" Para ulama menjelaskan bahwa lan di dalam bahasa Arab itu tidak memberikan makna ta'bid. Ya lantaroni itu bukan memberikan makna ta'bid. Tapi itu artinya selamanya tidak akan dilihat, bukan. Tetapi itu taukid iya, lantaroni yakni fiha dan fiha dihidar, fiha dihidunia. Ya, di negeri dunia kamu tidak akan bisa melihat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dalam keadaan terjaga, maka dia itu dusta. Sedusta-dustanya manusia. Allah tidak akan bisa dilihat di dalam kehidupan dunia ini, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini tidak menyatakan engkau tidak akan bisa melihatku. Ya, atau mengatakan aku tidak bisa dilihat ya Musa. Ana lam ura atau ana lan ura. Enggak. Lantaroni, jadi al-an di dunia engkau tidak akan bisa melihatku. Dan terbukti dengan kalimat falam mata jalla rabbuhu lil jabal. Ja'alahu dakka. Di saat Allah hendak menampakkan ya dirinya pada gunung supaya dilihat Musa, gunung hancur luluh. Itu menunjukkan bahwa asalnya Allah itu bisa. Hanya susunan daripada materi-materi ada di dunia ini tidak akan sanggup untuk menahan daripada subuhat. Kesucian wajah Allah Subhanahu wa taala tidak akan sanggup. Ya. Subuhat itu kalau bahasanya ini pamor, cuman di sini subuhat diartikan di kesucian, maha sucinya Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah yang begitu sangat cemerlang tidak akan sanggup apapun mampu untuk menahannya. Ya, akan hancur luluh. Sebagaimana dalam hadis hijabu nur law kasafahu la anraqat subuhatu wajhi man ta ilai wajru min khalqi. Hijabnya Allah adalah cahaya. Kalau Allah angkat cahaya ini, maka subuhat dari wajahnya itu akan menghancur lulukan segala sesuatu yang ada dari makhluknya. Sampai pada akhir batas pandang mata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pandang matanya tidak terbatas. Hancur seluruhnya. Jadi di sini justru ayat ini juga menjadi hujjah bagi ahlu sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti dilihat pada saat tertib basyari sekarang ini telah Allah rubah menjadi susunan yang musta'iddah liru'yatillah, sudah siap untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Susunan badan kita ini tidak lagi seperti sekarang ini. Nanti di surga sudah lewat ya penjelasan tentang al-jana seperti apa dalam surat An-Naba, tafsir An-Naba. Beda sekali dengan tertib kita. Bentuk tubuh kita. Makan sebanyak apapun tidak akan bisa kenyang. Cukup dengan keluar sedikit keringat berbau misik kemudian kembali kosong. Mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Ya, hati-hatinya badan kita ini bisa tembus pandang. Bagaimana coba? Seseorang bisa berkaca pada hati pasangannya. Dan bisa dibayangkan memang takutnya dia berbeda. Ya. Senyuman ahlul jannah itu bisa menerangi daripada hanya sekedar terlihat giginya begitu sudah bisa lebih terang daripada matahari. Itu penduduk surga nanti. Seandainya penduduk surga itu melongok ke bumi maka ya matahari akan redup cahayanya. Kalah dengan cahaya tidak ada di surga. Sama sekali tidak bisa dibayangkan memang. Bagaimana ada makhluk seperti itu? Tetapi demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Intinya bahwasanya di sini ya sebagaimana ucapan daripada Imam Syafi'i, beliau menyatakan lamma hajaballahu azza wa jalla a'da'ahu subhanahu fa lam yarauhu tajalla jalla sa'nuhu li awliyaihi hatta ra'auhu. Lama haja basbanahu qauman fi suqt dalla ala anna qauman yarawnahu birridha. Anas bin Malik menyatakan, lama haja Allah azza wa jalla ada amu subhan bi saat Allah menghijabi dirinya dari musuh-musuhnya. Ini sehingga mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menampakkan dirinya terhadap wali-walinya, kekasih-kasihnya yang orang-orang beriman sehingga mereka melihatnya. Asy-Syafi'i menyatakan la mahajaba subhanahu qauman bi saqat, di saat Allah menghijabi satu kaum dengan kemurkaannya, yakni Allah murka kepada mereka sehingga Allah tidak menampakkan diri untuk mereka, dalla ala anna qauman yarawnahu birridha. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang mereka akan melihat Allah dengan penuh keridhaannya. Disebutkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya Rukul Ma'ani. Tayyib ikhwati bil azakumullah, berikutnya kembali kepada tafsir As-Sa'di. Wa fi hadhil ayat at-tahdhir minad dunub. Dan pada ayat ini pula, ayat-ayat ini pula, beberapa ayat yang telah lewat, at-tahdhir minad dunub, peringatan keras akan bahaya daripada dosa-dosa. Fa innaha tarinu alal qalb, karena dosa-dosa itu akan membuat rona pada hati, rona-rona hitam, ya, rona-rona hitam, titik-titik hitam yang sangat banyak sekali. Waktu ketihi syai'an fa syai'an, yang akan kemudian menutupinya sedikit demi sedikit, hatta yang tamisanu, sehingga hati yang tadinya bercahaya tertutup oleh titik-titik hitam dan memadamkan cahaya tersebut. Wa kamu tu basiratuhu, dan akan mati basirahnya, wa iyyatu billah, asallahu salam wal afiyah, tidak memiliki mata hati. Jadi tampilan manusia itu ada dua, tampilan zahir ya dan tampilan batin. Tampilan zahir ya badan kita ini, fisik kita kan ada matanya di kepala ini, kita bisa melihat ya kan. Di saat ada cahaya, cahayanya apa? Ya cahayanya lampu kah, matahari kah? Ya. Itu tampilan zahirnya, sedangkan tampilan batin adalah ruhnya, jiwanya. Nah, jiwa ini juga ada mata padanya. Nah, mata ini bantuan untuk melihat, bukan cahaya matahari. Ya, karena mata di sini adalah basirah. Basirah dan basor. Ya, kalau basor itu mata telanjang kita, basirah ini mata hati kita. Nah, mata ini tertutup oleh titik-titik hitam tadi, kegelapan tadi. Sebagaimana mata kita kalau tertutup di malam hari, ya, tidak ada cahaya sedikit pun, kita tidak akan bisa melihat apapun. Demikian pula basirah mata hati seseorang di saat tertutup oleh titik-titik hitam dari berbagai macam kemaksiatan dan dosa dan pelanggaran, apalagi kekufuran, kesyirikan, munafikan, waliyatubillah, ya, dan kebid'ahan, maka akan menyebabkan pandang mata tersebut, mata hatinya buta. Kalau sudah buta mata hatinya, walaupun ribuan ayat hadis disampaikan kepada dia, dia tidak akan sanggup untuk melihatnya. Setiap kali melihat jalan petunjuk, dia tidak akan mengambilnya. Ya. Dia buta. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja mau diapakan juga sudah tidak bisa. Kamu kasih nasihat ataupun tidak, kamu peringatkan atau tidak, la yu'minun. Alhamdulillah. Orang yang telah kebalik. Tamu basiratuhu fatan qalib alaihi haqa'iq. Orang yang kebalik sudah hatinya. Ya. Sehingga justru perkara yang hak menjadi batil, fayarul batil haqqan wa haq batilan. Dia melihat kebatilan itu adalah kebenaran dan kebenaran itu justru kebatilan. Ya. Jadi sesuatu, kalau sesuatu itu telah menguasai hati, akan menyebabkan hati tersebut tidak lagi mampu membedakan mana kebenaran, mana kebatilan. Itu masih ringan, tidak mampu membedakan, masih samar ya. Ini kiri, benar borang. Itu masih mending. Nah, yang lebih parah lagi adalah di saat melihat kebatilan menjadi kebenaran di mata dia. Ya. Tangkalibul haqa'iq, ini namanya. Kebalik, ya. Melihat kebenaran justru batil, melihat kebatilan itulah yang benar. Wa iyyadzu billah, hatinya sudah betul-betul mati. Ya, tidak punya mata hati dia. Meragukan Al-Qur'an. Meragukan isinya, meragukan itu kalamullah. Alhamdulillah. Wa min ba'd 'uqubatil dzunub, dan ini sebagian daripada hukuman, sebagian daripada hukuman disebabkan matinya hati oleh berbagai macam maksiat-maksiat. Wa'iyadzubillah. Naftabilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.